Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita untuk at-tafaqquh fid-din, upaya mempelajari, memperdalam pengetahuan, pemahaman kita terhadap agama kita, sehingga ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, pengetahuan yang mana itu merupakan sebab Allah berikan kemudahan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui bersama tentang kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari agama ini, karena ini sebab kebahagiaan mereka di kehidupan dunianya dan di kehidupan ukhranya. Apa yang telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ilmu din ini adalah penyelamat. As-sunnatu kasafinatin nuh. Sunnah itu, kata para ulama, seperti diibarahkan dengan perahunya Nabi Nuh di zamannya, yang mana faman rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Siapa yang bisa, yang berhasil mengendarainya, menaikinya di saat tersebut, mereka lah yang selamat. Tetapi siapa yang terluputkan darinya, iyadan billah, maka mereka akan tenggelam di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tersebut. Artinya mereka akan binasa. Berarti ilmu ini sangat dibutuhkan setiap hamba, terlebih-lebih lagi dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan akidah. Kita di pertemuan yang terakhir telah membaca hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu dalam riwayat al-Imam Muslim yang menjelaskan tentang diperlihatkannya, ditampakkannya bumi ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bisa melihat daerah kekuasaan kaum muslimin dari ujung timurnya hingga ujung baratnya, dan itu merupakan tanda kenabian benarnya risalah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada Allah dengan beberapa doa-doa kebaikan untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan begitu sangat penyayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Tidak lagi tersisa satupun kebaikan kecuali beliau telah menjelaskannya untuk umatnya. Tidak tertinggal satupun kejelekan kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan umat ini darinya, agar manusia ini benar-benar hidup di kehidupan dunia dalam kondisi terbaiknya, sehingga mereka bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau berdoa subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umat ini dengan tahun-tahun paceklik secara menyeluruh, sehingga manusia akan mati kelaparan dalam jumlah yang sangat besar, bahkan iyadan billah bisa murah. Demikian pula beliau berdoa kepada Allah agar Allah tidak mengkuasakan musuh-musuh Islam untuk menguasai kaum muslimin. Jangan sampai orang-orang kafir menguasai, menjajah negeri-negeri muslimin. Beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali atau sampai sebagian kaum muslimin itu sendiri yang membunuh sebagian yang lain, atau sebagiannya menawan sebagian yang lain, dan itu menjadi sebab turunnya iqab minallah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi qauluhu, dalam hadis disebutkan, wa inna rabbi qala, sesungguhnya Rabbku telah berfirman dalam hadis qudsi ini, ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila aku telah memutuskan sebuah ketetapan, sesungguhnya ketetapan itu tidak dapat ditolak, yakni pasti terjadi. Qala ba'duhum, berkata syarih, berkata sebagian mereka para ulama, ai idza hakamtu hukman mubraman nafidhan fa innahu la yuraddu bi syai'in wa la yaqdiru ahadun ala raddihi. Yakni Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengatakan, jika aku telah menetapkan sebuah hukum dengan hukuman atau hukum yang pasti terlaksana dan terjadi, sesungguhnya hukum itu tidak dapat ditolak, tidak dapat dihindarkan sedikit pun, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wala radda lima qadaita. Tidak ada seorang pun yang, ya Allah, yang mampu menolak apa yang telah engkau putuskan, apa yang telah engkau tetapkan. Qauluhu rawahu al-Barqani fi sahihih, dalam hadis disebutkan, hadis diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya, yakni riwayat tambahan. Huwal hafizul kabir Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ghalib al-Khawarizmi al-Syafi'i. Beliau adalah seorang hafid kabir, kunya beliau Abu Bakar, nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ghalib al-Khawarizmi al-Syafi'i, dari madhab Syafi'i. Wulida sanata sittin wa thalathin wa thalathimi'ah, beliau lahir di tahun 336 Hijriah. Wa mata sanata khamsin wa ishrin wa arba'imiyah, beliau wafat di tahun 425 Hijriah rahimahullah. Qala al-Khatib, berkata al-Khatib rahimahullah, kana sabtan wa war'an, sekana sabtan war'an, beliau seorang yang kokoh hafalannya, sabit ya, kokoh dan bersifat wara'. Lam nara fi syuyukhina asbata minhu wa arifan bil fiqh kathir tasanif sannafa musnadan dhammanahu mashtamalaihi sahihan. Kami belum pernah melihat pada guru-guru kami seorang yang lebih kokoh dari beliau, lebih mengenal tentang permasalahan fikih. Beliau banyak karya-karya tulisnya, beliau menulis musnad yang mengandung, yang kandungannya merupakan cakupan dari riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, wa jama' hadis ats-Tsauri, yakni beliau menulis hadis-hadis ya dalam musnadnya. Ternyata hadis-hadis itu juga kandungannya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Wa jama' hadis ats-Tsauri, beliau mengumpulkan hadis-hadis Al-Imam ats-Tsauri rahimahullah wa hadis Syu'bah wa Ta'ifah. Demikian pula hadis-hadis Syu'bah dan sekelompok ahlul hadis yang lainnya. Itu Al-Barqani rahimahullahu taala, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala Asy-Syarih, berkata Syarih, wa hadzal hadits rawahu Abu Dawud bitamamihi bisanadihi ila Abi Qilabah an Abi Asma an Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud secara utuh dengan sanadnya hingga kepada perawi Abu Qilabah dari Abu Asma dari Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha aw qala inna rabbi, sesungguhnya Allah, atau dalam riwayat atau lafaz yang diragukan, sesungguhnya Rabbku, maknanya sama. Apakah perawi mengatakan sesungguhnya Allah atau sesungguhnya Rabbku? Zawalil adha fa uritu masyariqal ardi wa magharibaha, sesungguhnya Rabbku telah mengumpulkan, menyatukan bumi ini untukku sehingga aku diperlihatkan ujung timurnya hingga ujung baratnya. Wa inna mulka ummati sayablughu ma zuya li minha, sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai titik atau daerah yang telah aku diperlihatkan, ditampakkan darinya. Wa utitul kanzain, aku telah diberikan dua gudang pembendaharaan harta yang besar, al ahmar wal abyad, yaitu gudang merah dan gudang yang putih. Al ahmar yakni gudang pembendaharaan harta yang merah, yakni emas, setelah disebutkan hartanya Romawi, bangsa Romawi. Wal abyad, demikian pula yang putihnya, yakni mewakili kerajaan Persia. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisamatin bisanatin amatin, sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar Allah tidak membinasakan mereka dengan masa paceklik yang menyeluruh. Wala yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, demikian pula agar Allah tidak mengkuasakan kepada mereka musuh selain mereka. Fayastabiha baydatahum, sehingga mereka merampas kepemilikan atau harta benda mereka kaum muslimin. Wa inna rabbi qala li, sesungguhnya Rabbku telah berfirman, telah mengatakan kepadaku, ya Muhammad, idza inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuruddu, wahai Muhammad, sesungguhnya apabila aku telah menetapkan sebuah ketetapan, sesungguhnya ketetapan itu tidak bisa ditolak. Wala ahlikahum bisanatin amatin, aku tidak akan membinasakan mereka dengan masa paceklik yang menyeluruh. Wala usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, demikian pula aku tidak akan mengkuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka kaum muslimin sehingga merampas kepemilikan mereka. Walau ijtama alaihim min man baina aqtariha aw qala bi aqtariha, meskipun bersatu padu memerangi kaum muslimin manusia dari berbagai penjuru negeri, dari berbagai pelosok, tidak akan mereka mampu menguasai kaum muslimin. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa hatta yakuna ba'dhum yasbi ba'dhan, sehingga sebagian muslimin itu sendiri yang membinasakan sebagian yang lain dan sebagian menawan sebagian yang lain. Artinya penyebabnya itu dari kalangan muslimin sendiri, mereka yang tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala lalu menumpahkan darah kaum muslimin. Nasallallahu alaihi wa alikum alafiyatu wassalam. Wa inna ma akhafu ala ummati alaimatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa atas umatku adalah para imam-imam yang menyesatkan. Wa idza wudi'a sayfu fi ummati lam yartafi' anha ila yaumil qiyamah. Dan apabila pedang ini telah diletakkan pada umatku, telah jatuh mengenai seorang dari kalangan umatku, maksudnya telah ada umat ini yang dibunuh dengan pedang, maksudnya jika ada umat ini telah terbunuh oleh kaum muslimin itu sendiri, maka pedang itu tidak lagi akan terangkat hingga hari kiamat. Maksudnya akan terus terjadi pertumpahan darah, berganti zaman, berganti tahun, demikian seterusnya hingga hari kiamat. Nasallallahu alaihi wa alikum alafiyatu wassalam. Wala taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan tegak hari kiamat hingga kabilah-kabilah mengikuti kaum muslimin. Beberapa kabilah dari umatku ternyata mengikuti kaum musyrikin. Wa hatta ta'budu qaba'ilu min ummatil awzan. Dan tidak akan tegak hari kiamat hingga kabilah-kabilah dari umatku ada yang beribadah kepada al-awzan. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Sesungguhnya akan ada pada umatku 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Seluruh mereka mengaku-ngaku bahwa ia nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi. Dan terus senantiasa selalu akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas al-haq. Qala Ibnu Isa, berkata perawi Ibnu Isa, zahirin, mereka nampak, mereka muncul. Tsumma tafaqa, kemudian kedua perawi yang meriwayatkan dari sini sepakat untuk meriwayatkan lafaz yang sama. Maksudnya dalam perawi periwayatan ini ada beberapa jalur, salah satu jalurnya menyebutkan ada tambahan zahirin dan sebagian lagi tanpa menyebutkan kata itu. Lalu mereka kemudian menyebutkan lafaz yang sama, la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak akan memudaratkan mereka, orang-orang yang tegak nampak di atas al-haq ini, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Karena mereka tegak di atas al-haq, mereka tegak di atas hujjah, mereka tegak di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang perkara Allah, keputusan Allah terhadap mereka. Ini lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Wa rawa Abu Dawud aidan an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, taduru rahal Islam li khamsin wa thalathin aw sittin wa thalathin aw sab'in wa thalathin. Rahal Islam ini, ya, perputaran Islam ini berkisar atau berputar, ya, poros raha itu tempat raha, yakni kalau diistilahkan raha itu tempat penggilingan, dahulu penggilingan, mesin penggiling itu diputar manual, ya, oleh hewan-hewan yang disuruh berjalan sehingga terputar terus, ya. Mungkin ada alat di bagian tengahnya untuk penggilingan, ya, teknik dalam ataukah mungkin teknologi dalam hal penggilingan, ya. Nah, maksudnya inti atau pusat Islam itu beredar atau berkisar pada 35 atau 36 atau 37. Nah, fa in yahliku fasabilu man halak. Kalau mereka binasa maka jalannya orang yang binasa tersebut. Wa in yakum lahum dinahum yakum sab'ina aman. Kalau mereka bisa menegakkan agama mereka, maka mereka akan tetap tinggal 70 tahun. Qala, beliau berkata, qultu, aku bertanya, amimma baqa au mimma madha? Apakah ini dari dihitungnya 370 tahun ini dari yang lalu perhitungannya, atau dari sekarang, mimma baqa, ya dari yang tersisa, maksudnya 70 tahun lagi, atau mimma madha, atau hitungannya dari yang lalu, dari tahun-tahun sebelumnya? Qala mimma madha, beliau mengatakan dari tahun-tahun sebelumnya. Naam, 70 tahun. Ya. Naam. Ini dihitung ya dari masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Penjelasan hadis ini panjang, intinya hadis ini untuk menguat keterangan hadis sebelumnya. Qala rahimallah. Lalu beliau melanjutkan, warawa fi sunanihi, al-Imam Abu Dawud rahimahullah juga meriwayatkan dalam sunannya. Aidan, an Abi Hurairah radhiyallahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallam, Rasulullah sallam bersabda, yataqarabuz zaman, akan datang masa di mana waktu-waktu itu berdekatan. Waktu-waktu itu sangat berdekatan, saling susul menyusul. Ya, sehingga manusia akan merasa sangat cepat waktu berlalu, tak terasa waktu itu pergi meninggalkannya. Nah, tidak terasa, tadi sepertinya baru masih pagi, baru saja kita melihat matahari terbit, tiba-tiba tidak terasa aktivitas kegiatan sudah sore atau sudah siang, tiba-tiba sudah malam. Begitu cepatnya waktu berlalu, yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Wayankusul ilmu, dan ilmu itu semakin berkurang. Watadharul fitan, dan semakin bermunculan fitnah-fitnah. Ya. Wayulqasyuhu, dan semakin ditanamkan atau diberikan kepada manusia asyuhu, pelit, yakni manusia begitu tamak dengan dunia, begitu tamak dengan harta, dia tidak lagi mempedulikan sesamanya. Yang menjadi prioritas hidupnya adalah bagaimana dia mendapatkan kebahagiaan, bagaimana dia menumpuk-numpuk harta dan membanggakannya. At-takatsur. Nah, wayakthurul harju, dan semakin banyak al-harju. Qila ya Rasulullah ayyahu hu? Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan al-harju itu apa? Al-harju, qala al-qatlul qatlu, kata Nabi SAW, pembunuhan, darah muslim tertumpahkan tanpa hak, manusia dilukai, dibunuh tanpa hak, yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat, iyadan billah, kerusakan yang banyak. Ya. Nah. Taib. Kita lanjut. Qauluhu, dalam hadis disebutkan, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku ini adalah para imam-imam yang menyesatkan. Para imam-imam yang menyesatkan. Ya, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW kepada umat. Ya, karena mereka ini punya pengikut, ada orang-orang yang mendengar perkataannya, ada orang-orang yang melihat perbuatannya, ada orang-orang yang mengikuti perintahnya. Sehingga na'udzubillah, kalau mereka ini salah dan menyesatkan, iyadan billah, maka sekian manusia bisa tertipu dan terjatuh ke dalam kesalahan dan kesesatan tersebut, iyadan billah. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW menimpa kepada umat. Wa innama akhafu ala ummatil a'immatul mudhillin. Sesungguhnya saja yang paling aku khawatirkan menimpa kepada umatku adalah para imam-imam yang menyesatkan. Ai al-umara wal-ulama'u wal-ubbadu. Yang dimaksud di sini dari al-a'imah adalah para pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, para ulama, demikian pula para ahli ibadah. Ya. Nah, para penguasa, pemimpin yang mereka menetapkan sebuah ketetapan, memerintahkan sebuah perintah yang bertentangan dengan syariat Islam, yang kemudian manusia akhirnya mengikuti dan mengerjakannya. Nah, ya, na'udzubillah. Penguasa misalkan na'udzubillah membolehkan, menghalalkan, melegalkan misalnya contoh perzinahan misalkan iyadzan billah, atau melegalkan misalkan contoh ya naam apalah praktek perjudian misalkan atau apa, wah itu boleh, silakan, manusia pun mengikutinya. Banyak manusia yang akan tertipu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pemerintah kita, negeri kaum muslimin, penguasa kita, Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita dan kepada mereka semua. Nah, ya, ini yang dikhawatirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para umara, umara yang menyesatkan. Ya, nah, wal ulama wal ubbad. Demikian pula para ulama dan para ahli ibadah. Kalau ahli ibadah, manusia tertipu dengannya karena dipandang bagus, dipandang baik, orang-orang saleh, orang-orang yang semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semangat ibadah kepada Allah. Sehingga karena penampakan kebaikan, kesolehan tersebut, banyak manusia yang tertipu sehingga menyangka apa saja yang datang dari mereka selalu baik dan betul, selalu benar dan amalan saleh. Ketika ternyata mereka beramal menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi tauhid, mengajarkan kesyirikan, mengajarkan kebid'ahan, mengajarkan kesesatan, iyadan billah, manusia akhirnya mengira itu baik, mengira itu benar, lalu mereka mengamalkannya sehingga manusia banyak yang terjatuh ke dalam kesesatan, iyadan billah. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para ulama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat nas dari ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Islam ini telah memberikan posisi yang begitu penting dan mulia, kedudukan yang begitu tinggi kepada para ulama. Kepada para ulama. Nah, sekian banyak demi ayat ataukah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan kepada umat ini dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu, petunjuk, hidayah, bimbingan kepada umat ini. Siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan para nabi alaihimussalatu wassalam. Kedudukan yang mulia. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ulama itu pewaris para nabi. Demikian pula begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan umat ini untuk terus dan selalu merujuk kepada para ulama, bertanya jika mereka tidak mengetahui perkara. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama ahludzikr jika kalian tidak mengetahui. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela, ya, ketika datang permasalahan, muncul permasalahan yang tersamar atau kabur, permasalahan-permasalahan yang mungkin sifatnya kontemporer, ya, sifatnya terbaru, lalu kemudian yang memberikan rasa aman atau menimbulkan kekhawatiran, mereka langsung serta-merta menyebarkannya tanpa merujuknya kepada para ulama. Celaan. Nah, ya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni aw il khaufi adza'u bi walau radduhu ila rusul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asyaitana illa qalila. Apabila datang kepada mereka suatu perkara berupa rasa aman atau rasa takut, ya, sebuah kabar berita yang mengandung rasa aman, kegembiraan, atau rasa takut, kekhawatiran, mereka langsung serta-merta menyebarkannya. Seandainya mereka mengembalikan hal itu kepada Rasul SAW, dan seandainya mereka mengembalikannya kepada ulil amri, para ulama, dari mereka, maka sungguh orang-orang dari para ulama yang mampu atau yang bisa beristinbat hukum darinya akan mampu mengeluarkan istinbat hukum dari perkara-perkara tadi. Manusia menyangka bahwa ini baik, ini bagus, ternyata para ulama melihatnya ini salah, jangan begitu, tidak seharusnya melakukan hal ini. Atau sebaliknya, manusia menganggap atau menyangka ini sebuah kesalahan, ini sebuah penyimpangan, misalkan kesesatan, kemaksiatan. Para ulama melihat tidak demikian, begini ayatnya, begini hadisnya, begini penjelasan salaf terkait dengannya. Karena mereka memiliki ilmu yang lebih, pemahaman yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengikat manusia agar mereka, umat ini, berhubungan dan terus memiliki ikatan dengan ahlul ilmi sehingga tidak terputus, sehingga selalu dalam langkah mereka, mereka mendapatkan bimbingan. Lalu Allah melanjutkan, walau la fadlullahi alaikum, kalau bukan karena keutamaan dari Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit yang selamat. Yakni Allah merahmati umat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada umat ini, ya, ketika muncul sebuah hal yang keliru atau salah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan di antara hamba-hambanya manusia ahlul ilmi yang akan menjelaskan kesalahan tersebut. Nah, Allah akan terus menjaga umat ini karena memang senantiasa akan ada sekelompok umat ini, dan itu janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu wahyu dari Allah, akan ada terus menerus hingga hari kiamat sekelompok umat ini yang akan tegak di atas kebenaran. Nah, mereka akan terus memperjuangkan al-haq. Para ulama akan menjelaskan hal itu, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Nah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedudukan yang mulia dari para ulama ini, ya, yang kemudian menjadikan mereka wajib harus untuk memberitahu dan menyampaikan al-haq itu kepada manusia, kepada umat, saat umat membutuhkannya. Diharamkan bagi mereka untuk menyembunyikan al-haq jika umat ini bertanya tentang hal tersebut yang mereka mengetahuinya. Coba kita nukilkan penjelasan dari al-imam al-muhaddits al-allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, ketika beliau mensyarah Syarhus Sunnah milik Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Pada matan Syarhus Sunnah beliau menyebutkan, wala yahillu an taktuma an-nasihata ahad, wala yahillu an taktuma an-nasihata an tuktama an-nasihatu ahadan minal muslimin birrahum wa fajrahum fi amri ad-din Faman katama faqad ghasyal muslimin, wa man ghasyal muslimin faqad ghasyad din, wa man ghasyad din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidak halal siapapun dari muslimin ini untuk menyembunyikan nasihat, baik mereka orang yang baiknya atau yang fajirnya, dalam perkara agama. Barang siapa yang menyembunyikan nasihat, artinya dia tahu ada nasihat, dia ditanya tentang sebuah perkara tapi dia sembunyikan karena takut pengikutnya akan lari misalkan, karena khawatir misalkan dia akan dibenci misalkan. Nah, sementara manusia bertanya kepadanya, ya, bertanya tentang permasalahan kepadanya, dia tahu, ia tahu, tapi ia menyembunyikannya, ya. Maka kata beliau rahimallah, faman katama, siapa yang menyembunyikan al-haq tadi, maka sungguh dia telah menipu muslimin, dan siapa yang menipu muslimin, sungguh dia telah menipu agama, dan barang siapa yang menipu agama, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Berarti tugas besar yang dipikul oleh para ulama Rabbaniyin, ya, untuk menjelaskan kepada umat ini berbagai hal, berbagai perkara-perkara yang dibutuhkan umat ini dalam menjalankan agama mereka dan aktivitas kehidupan dunianya. Ketika mereka ditanya, mereka wajib menjelaskan yang benarnya, tidak menyembunyikannya. Apa yang mereka tahu wajib disampaikan. Asy-Syaikh Rabi rahimahullah hafizahullahu taala, beliau menjelaskan dalam syarah Allahu Akbar, beliau sampai bertakbir. Lalu beliau membaca firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa petunjuk dan hidayah, setelah kami jelaskan petunjuk dan hidayah itu kepada manusia dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang Allah laknati, dan mereka orang-orang yang dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ancaman besar mendapatkan laknat Allah. Falladzi yaktumul haqqo wa yaktumun nasihata wa la yubayyinu halin nasi hadza ghasyun. Orang yang menyembunyikan al-haq, orang yang menyembunyikan nasihat, tidak menjelaskannya kepada manusia, mereka ini menipu. Wa yustahaqqu minallahi la'anat, mereka berhak mendapatkan laknat dari Allah. Wa hadha yatahattamu 'ala man indahu ma'rifatun bil haqqi minal kitabi was sunnah, dan ini terarah kepada siapapun yang memiliki pengenalan terhadap al-haq tersebut dari al-kitab dan as-sunnah. Kalau dia tahu, dia wajib menjelaskan, tidak boleh menyembunyikan. Ya beda kalau dia tidak mengetahui atau tertutupi darinya al-ilmu. Tetapi jika ia tahu, dia faham, tetapi dia menyembunyikannya, maka dia mendapatkan ancaman yang besar ini. An yubayyin lin-nasil haqqo, wajib baginya untuk menjelaskan al-haq ini kepada manusia. Al-aqaid as-sahiha minal aqaid al-batila wal haram minal wal halali minal haram wal ma'ruf minal munkar was sunnatu min wal sunnati min wal sunnatu minal bid'ah wal huda minal dalal. Wajib baginya untuk menjelaskan akidah-akidah yang benar dari akidah-akidah yang batilnya, menjelaskan perkara yang halalnya dari perkara yang haram, menjelaskan mana perkara yang ma'ruf dan mana perkara yang mungkar, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang merupakan petunjuk dan mana yang merupakan kesesatan. Mas'uliyatun 'azimatun 'ala thullabil ilmi, tanggung jawab yang besar dipikul oleh para penuntut ilmu. Wa warasatil anbiya alaihimussalatu wassalam, dan pewaris para nabi alaihimussalatu wassalam. Boleh menjelaskan panjang lebar. Sehingga dari sini kita mengetahui kedudukan yang besar yang Islam ini telah berikan kepada para ulama. Nah, memiliki kedudukan yang besar, ya, merekalah tempat merujuk manusia ini dalam berbagai permasalahan-permasalahan yang mereka tidak mengetahui hukumnya, merujuk. Allah telah perintahkan dan itu ibadah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Nah, bahkan perintah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ya. Apalagi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang besar yang sangat penting, maka kembali kepada para ulama itu merupakan jalan keselamatan. Ya, al-barakatu ma'a akabirkum, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam As-Sahihah. Keberkahan itu bersama para ulama kibar kalian, para kibar pembesar-pembesar kalian kaum muslimin. Nah, ya. Bahkan Nabi SAW beliau menyebutkan dalam wasiat yang diistilahkan oleh para sahabat dengan wasiat perpisahan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ba'di ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup lebih lama dari kalian sepeninggalku nanti, dia akan menyaksikan perselisihan yang begitu banyak, begitu besar, begitu hebat. Banyak perselisihan. Nabi SAW kemudian memberikan tuntunannya, memberikan jalan keluarnya, memberikan solusi agar kemudian keluar dari berbagai persoalan dan masalah tadi. Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafai rasyidin. Ahlul ilmi mereka menyebutkan, disebutkan khulafai rasyidin, padahal para sahabat itu banyak, yang menunjukkan bahwa ya perkara-perkara besar dan penting tadi dikembalikan kepada para kibarnya sahabat, para kibarul ulama. Ya, prinsip yang besar yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diistilahkan oleh para sahabat sebagai nasihat perpisahan, yang menunjukkan begitu pentingnya. Bahkan Nabi SAW kembali menekankan, addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Maksudnya, dan itu sudah sering kali disampaikan, pegang teguhlah kuat-kuat sunnah itu, jangan sampai terlepas. Ya, disebutkan oleh para ulama, ya. Nah, ini mengisyaratkan bahwa dalam berpegang teguh dengan prinsip dan sunnah tadi akan ada gangguan dan hambatan, akan ada berbagai hal yang akan menggoyahkan, yang akan mengguncangkan prinsip tersebut dalam berbagai hal, dalam berbagai bentuk. Nah, Nabi SAW sudah ingatkan, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan sampai terlepas prinsip yang penting itu. Ya. Nah, kedudukan yang besar inilah sehingga menjadikan umat ini selalu dan terus terhubung bersama ulama'nya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan kalau ada di antara ulama tersebut yang ternyata menyelisihi petunjuk, tahu tentang al-haq kemudian menyesatkan umat, berfatwa atau menjelaskan hal-hal yang menyelisih al-haq, ya, sehingga banyak umat yang menjadi tersesat dengan sebab itu, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tentunya kesalahan, kesesatan tadi, ya, bukan manusia biasa yang menghukuminya. Tentunya yang menetapkannya adalah ahlul ilmi, para ulama, orang-orang yang berilmu, yang mengetahui tentang hal-hal tadi. Mereka yang akan menjelaskan kepada umat, ya, ini yang diputuskan oleh hal ini keliru, ini salah. Para penguasa misalkan yang diputuskan oleh penguasa ini begini, mereka akan berikan nasihat, ya, secara tertutup dan seterusnya, akan menyampaikan kebenaran al-haq kepada manusia, ya, secara umum. Atau demikian pula ahli ibadah, mereka akan tampil para ulama untuk menjelaskan. Jangan tertipu dengan ibadahnya, jangan tertipu dengan penampakan kesolehannya, tapi lihat kepada dalil, lihat kepada sunnah, lihat kepada Al-Quran, Al-Kitab, was-sunnah. Kemudian mereka menjelaskan perkara-perkara yang manusia terjatuh ke dalam kesalahan karena mengikuti para ahli ibadah tersebut, atau yang mengikuti yang diistilahkan dengan alim tersebut, seorang yang dikatakan ulama tersebut. Para ulama yang akan menjelaskannya, agar kemudian manusia ini tidak bingung, agar manusia ini kemudian tidak meragukan, tidak ragu terhadap apa yang telah disampaikan, apa yang telah dijelaskan oleh para ulama, agar mereka tidak ragu tentang ilmu, petunjuk, bimbingan yang disampaikan oleh ulama tersebut. Jika memang bimbingan itu ya telah menyebutkan berbagai hal yang mencocoki al-haq, al-hujjah, al-kitab, was-sunnah, dan yang lainnya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kedudukan yang besar. Kata beliau rahimahullah, fayahkumuna fihim bighairi ilmin fayudhillunahum, sehingga mereka tokoh-tokoh yang menyesatkan ini ya menghukumi manusia dengan tanpa ilmu, lalu mereka pun menyesatkannya. Subhanallah, inilah pentingnya kita mempelajari tauhid. Inilah pentingnya manusia umat Islam ini mempelajari tauhid, mempelajari makna dan kandungan la ilaha illallah. Subhanallah, kalau manusia ini mereka benar-benar memahami kalimat syahadat, dua kalimat syahadat yang diucapkan ya, mereka memahami maknanya, menjalankan kandungannya dan istiqamah sampai mereka meninggal, maka pasti mereka termasuk ahlul jannah. Nah, ya, prinsip-prinsip ini akan menghilangkan dari seorang hamba asabiyah, sifat fanatik, sikap ta'assub. Nah, ya, akan mencegah dirinya dari ikut-ikutan ya karena banyak-banyakan atau karena tokoh-tokoh yang dikagumi mengamalkan ya. Nah, sekian manusia kita lihat, sekian manusia di dunia ini ya, bahkan menisbahkan kepada kaum muslimin, sangat banyak yang terjatuh ke dalam kesalahan penyimpangan karena sebab mengikuti tokoh-tokohnya yang ini masih saja mendatangi kuburan karena memang tokoh yang dia kagumi menganjurkannya, mengamalkannya. Begitu banyak manusia yang masih menyembelih untuk selain Allah dikarenakan tokoh-tokoh yang dikaguminya pun menganjurkannya, bahkan mengamalkannya, memotivasinya. Nah, praktek-praktek kesyirikan, berbagai amalan-amalan muhdatsat, nah, diamalkan oleh manusia karena dengan sebab mengikuti tokoh-tokohnya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kaum muslimin untuk mempelajari tauhid. Nah, agar mereka selalu mengikat diri-diri mereka dengan bimbingan dari Al-Kitab wa Sunnah wal Ijma' wa qaul salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Semoga Allah memberikan manfaat apa yang kita pelajari. Kita masih terhenti pada pembahasan riwayat hadis innama akhafu ala ummati ala imatul mudillin. Baik, kita akhiri, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya bismillah. Subhanallahi hamdika, syukran atas taufiqika wa tawfiqika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.